Wong kene mulo nek dikandani tumpeng musyrik musyrik musyrik musyrik ya sampean critani kok isi ngeyel tapuk lambene ngono ae ta ya. Nggih, lah sing sebagian niku gelem sahadat ning ora gelem sembayang mulo ditekakno ulama saking Pase namine Sayyid Abdul Jalil damel pondok pesantren Lemah Abang basa aluse Siti Brit basa kawine Siti Jenar. Mula Syekh Abdul Jalil dikenal kanthi jeneng Syekh Siti Jenar, tugase ngulang syahadat tok. Lah mula sebab pondok pesantrene Lemah Abang, mula alumni pesantren Lemah Abang dikenal kanthi jeneng Abang Abangan. Mula wong Abangan tekan sakniki gelem syahadat, rung gelem sembayang. Niku play group zaman biyen. Lah iki ya. Betepak alus e walke mboten wong. Pewelan hebat, karena tidak boleh merusak keamanan sebuah bank dengan prinsip baladil amin tetap terjaga. Akhirnya nopo aduh terus piye lah sing paling angel niku nggih, sing paling angel niku setunggal yang membutuhkan rapat besar-besaran niku setunggal urusan mati gitu. Nopo wong Hindu niku nek mati reingkar nasi dadi ndablek-ndablek kok sesuk entuk dharma untuk berbuat baik lagi bar ngono mati mah maneh. Ha nek wong Islam mboten, mati niku bablas, apik ya digawa apik, elek ya digawa elek. Lha iki piye jelasnone? Matine wong Hindu luwe enak, wong iso urip maneh. Misale tau bojone elek, kok urip meneh kek bojo apik ngono ya. Pas saiki urip bojone cerewet, sapa ngerti pas sesuk urip meneh entuk bojo ora cerewet. Saiki dadi kuli sapa ngerti sesuk dadi raja. Lah iku kan luwe enak matine ngoten niku. Lah nek Islam mboten, mati niku bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Piye iki ben wong Jawa paham? Alon akhire. Akhire diulang. Wong kaya ngene niku kudu diulang. Akhire innalillahi wa inna ilaihi rajiun dikenalke ngangge napa? Aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi gekke tembang, soalnya wong Jawa niku nek apa-apa lah senengane nembang. Tembang adalah apa? Identik dengan kesehariane wong Jawa. Wong Jawa niku nembang niku wis karo lungguh ya nembang, karo turu mlumah ya nembang. Mula sampeyan aja kumun wong Jawa niku weruh semut ya nembang. Semut ireng ana kepo pungkang nembang. Weruh lintang ngono ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Weruh mentok tok mentok tak kandhani lho mentok kok dikandhani. Lagi stres bojone ilang ora lapor polisi malah nembang. Dang bali osri nembang. Iki wong Jawa wis hobine pokoke tetembangan. Bahkan wong Jawa niku weruh silit niku nembang. Nggih, demok silit gudi kena yo kendang jebol. Niku wong Jawa. Oh, boleh pitik lho wong boleh ditembangno nek wong Jawa niku sakjane ya. Mula pilihan terbaik iki kudu diulang nganggo tembang. Mula teng Jawa di pesantren dimanapun tetembangan. Nggih ta? Ngapalno sorof nek ora ditembangno ya ora patek nyandal. Walalayu walilu walalan tan wae lalan walalan wawamu walilun akhirnya golek padanane bal balayu bal bilu bal balatan wabil balan wamu bal balan itu ya Jawa nyantol ngapalno alfiyah nih lho sampean kulo zaman ngapalno alfiyah nih wentek nih tabir pembatas kelas nih timbo muntek piro ciduk muntek seket nih ulo tean kola Muhammad tunu abnu maliki ini kuwis entek timbo sitok Muhammadur Rabbillah akhirah maliki musallian ala nabi al-Mustafa mesti tuwe terakhir itu tok itu mesti baca walil mustaq milin asharofa tok itu piro itu wa asa'inullah abi al-iya maqasidu naqiyya maqiyya antek kata lho ini udah dilakuk-lakuk lho apa nih dilakuk lho ini gampang nyantol. Lemula pilihan para wali menggunakan tetembangan babone tembang jenengke maca bat. Napa? Wong urip kudu iso maca barang pa

Lagi beat rong dino kok wis mati, wis kehitung matine wong belajar nurung iso, berarti ya anu. Lah sampean aku lho dikir ping 100 dereng kiat yai. Dikire name ping 10. Ya wis kowe ping 10. Oh, matur nuwun yai. Nah sing 90 sinten? Ayo aku sing nanggung ngono rumahan kowe wong jenengane numpak turu ngorok tekan gon, cuma nek kene duwe gawe teko bayar ya. Napa? Ya mbok pitikmu, mbok gedangmu kon mrene ora. Lha mula awak dhewe iki duduke pendherek. Lha niku para wali niku ting Demak sedaya sing ulang ya nuteng mriki. Ana sing ra tau diulang ngaji takoni marobuka. Ha? Marobuka ha, tapuk tepak cangkah gulune dadi wareng, cemplung nontroko diudhek angkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil kotarangan bodol, gecek ajurmu mur kaya gedebok bo. Bosok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol ketebok bo bosok oh. Kali Sunan Bonang Sunan Kalijaga digeke gamel gamelan nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang gung urip iki nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono ya ning kene ngaji ya nang kono nyolong pi pitik wong urip ora iso apik terus kadang apik kadang elek nek apik terus malaikat elek terus iblis lah nek menungso kadang apik kadang elek mula nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono lah nek pengin nang ning nang nong terus aja nek pengin pungkasan apik dang dang dang dang gung dang dang balik nang Sang Hyang Agung dang bali oh nang Gusti Allah. Lah wong kene kadang ra ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang entang dang ngono. Iku pelajaran terus dijak mangan ngarepe Masjid Demak. Kali Sunan Kalijaga kei wijian telu wong mangan cempret kabeh mawar kenongo kan. Kantil uripmu mawarna-warna kenongo-no kenongi ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Iki pembelajaran para wali akhirnya bangsane ora kocak terus dijak sholat kayak tembang liri lir menek blim blim beng bareng sholat diundang duhur setengah rolas ternyata bangsa kita berbeda bangsa Arab setengah rolas wis ning jero masjid bangsa Demak setengah rolas tesih teng sawah mula kiai mriki nyeluke mundur setengah lho loro. Sampeyan aja protes mulo Kanjeng Nabi ngendikake as-shalatu ala waqtiha salat iku sak dhuwure wektu salat wektu salat dhuwur berarti dhuwur sampai asar. Sampeyan usoli fardhu dhuhri Allahu akbar lagi Allahu akbar deng asar oleh wong dase ning jero salat dhuwur. Rasa ribut sampeyan. Teng sawah wong loro kok siji nguyu ibu-ibu Pak mulai sik Pak engko salat sampean dhisik ya aku engko makmum bapakne salat usul li fardhu dhuhri makmuman makmume apa imaman makmume wis adus ora apa ngoten lho lha engko terus rampung adus waktune dhuwur entek wis manjing asar bojone nyusul usul li fardhu dhuhri makmu man isih oleh-oleh wong mak imame ndase ning jero salat dhuhur meng aja digawe bendina. Lha ulama-ulama santri ra ono sing ribut as-shalatu ala waqtiha. Ya diundang setengah rolas serung teko undang setengah loro. Allahu akbar Allahu akbar. Ing ngoten niku. Sik gak teko-teko dinteni meneh robana ya rabbana. Urung teko-teko kiai ini pegel ngenteni. Tombo ati pegel ya nambani atine dhewe nggih. Isih gak teko-teko kiai ini ngamuk diuruki anjang-anjang gini-gini anjir antal teko. Kenapa ini ada budaya ini ada jangan dikira ini kreasi ulama tanpa dasar iki kabeh melu nopo konsep wahadal baladil amin. Terus sholat Allah akbar kekhusyukane wong Jawa niku angel sebab ora weruh Kak. Ba mula wong kene ora oleh kukur-kukur, cek ora lali Kak. Ba wong wis meni mustaqbilal qib. Lah dene wong Arab gampang wong Ka'bah ning ngarep mata. Mula khusyuke wong Arab niku luwe gampang, masih kukur-kukur tetep khusyuk, maca handphone tetep khusyuk, wong kak bae ning ngarep mo mata. Lah wong kene ora weruh kak bae weruh tembok ceceke mlaku-mlaku ya. Wong Arab niku nek wis Allahu Akbar set ora ana swara apa-apa teng Masjidil Haram. Lah teng mriki lak Allahu Akbar wis ana tululit tululit bakul es krim liwat. Lagi Allahu Akbar ana ting ting ting bakso. Allahu Akbar gabahku kudanan. Angel kan khusyuk, mula salate bo bocor, mula bar salat ditambal ngangge zikir. La ilaha illallah. Ana sing protes zikir sahabat meneng wong demak ngene-ngene bid'ah. Lah ya kudu ngerti sahabat muridé Nabi zikir meneng atine nang Gusti Allah. Wong demak zikir meneng turu. Lha niku lah konsep awal jamaahnya beda. Mula wong mriki nek zikir kudu rame supaya sing sepuh-sepuh niku krungu njuk nira nirake. Nggih. Haji ya padha. Haji niku teng mriku sedaya, tapi nek wong mriki cen adoh ngantri 15 tahun, mula haji niku ana loro. Siji haji asli, siji haji palsu. Sing palsu teng pundi? Teng alun-alun Demak kak bae trip plek labbaik Allahumma hajjan kak bae trip plek sing asli sik surono lho. Sami selawatan iki cara mriki wong panjene wong kene. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dina ne Senin 12 Mulud tahun Gajah. Ora tau weruh nabi. Sing santri ya enak wassalamun mustamirun. Santri nom, santri tuwek ya. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Santri tuwek. Sing ibu-ibu senengane dangdut ya dangdutan ya Rasulullah. Salamun alaika dereng dereng kita. Ya Rabbi Aisha Adfatayaji. Ya wailal jud, ya wailal jud wal karami, duhai senangnya pengantin baru. Dadadang do. Sing senengane Jawa ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Anggia numpak perahu layar lho. Ini cara-cara ulama yang ada di Indonesia. Padha karo Quran zaman Nabi mboten ditulis. Wong sahabat apal Quran. Sahabat seta apa Nabi seta Quran lagi ditulis. Ditulis kali sahabat zaman Sayyidina Umar terus ke Sayyidina Utsman. Sahabat seto Quran dipasrahke tabiin, diulang tabiin ora iso maca. Napa? Klongkek-longkek kaya cacing. Mula tahun 1965 Quran dikei titik-titik sing maringi titik-titik Abul Aswad Ad-Duali. Sebar mana Quran boten iso diwaca titik-titik tok. Mula 150 kharokati sing maringi kharokat Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Di sebar mana boten iso diwaca kharokat boten cukup ilate sing maca siji-siji. Wong Turki mustaqim mustaqin, wong Andalusia wadduha wadduhe, wong Padang lakan nutik lakan nui, wong Sunda alladzina alladzina, wong Jawa alhamdulillah kamdu, wong Bali sirotol sirotol ladzina nam ta'alayhim, wong Jawa gitu, wong Bugis alaihim alaihing. Kabeh ben iso maca tahun 250 dikeke ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran sing nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lho sampean kudu ra. Terus sakniki digali teng mriki teng Subulusa salam sampean kebagian insyaallah bagiane utuh. Alhamdulillah ana sing kebagian utuh, ana sing kebagian yasin tok, ana sing kebagian kulhu, ana sing kebagian semelae Rahman Rakim.

Lah Mbak Nafiqah niku ya oleh teko wong tuane namenipun Mbak Ilyas. Nggih, Mbak Ilyas niku diulang karo bapakne namene Mbak Qolyubi, diulang bapake namene Mbak Makdum, diulang bapakne Mbak Maklum, diulang bapakne Mbak Tafsir Anom, diulang bapakne namenipun Raden San Santri niku putrane Raden Bagus Harun utawa Mbak Geng Basyariah sing teng Sewulan apa Medi Hadiun ya ora ape. Men yang ngono bapake lah, bapake tugase apa? Goleke maisyah sing apik ganja apa rezeki sing halal. Ibu-ibu anake kok diulang tek kapur sekilo ra nyantol blas, melek 41 dina ben bengi, anake diwacakno ya fatahu ya alim sebulno teng banyu esuk diombekno. Wah anak kok ora sehat blas niku mangan ra dikai mangan malah kunting. Ben bengi wacakno ya hayyu ya qayyum ping 300 selama 41 dina banyune ombekno esuk. Anake kok gelutan wacakno ya Allahu ya Latif ping 300 selama 41 dina esuk diombekno. Insyaallah kalau anake adem, ayem, tentrem nggih. Bojo kok arep rabi meneh wacakno ya Rahmanu ya Rahim diudekno ning gelas karo dinyanyeni. Babila ku ingat dirimu di saat bersama ngoten niku terus diombekno karo sadurunge aja lali idoni juk ngono sik ya. Hati-hati. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa kafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthan. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair, Allahumma akhtim lana bin qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma akhtim lana husnul khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri dhatika kama nawwara Allahu bi syamsika badana badha. Allahumma ij'alna auladana dhurriyyatina alamidana ahli al-'ilmi ahli al-khair al-ibadah al-Qur'an sumul qiyam min al-iman. Wa abaina ummahatina wa shaykhina wa shaykhina wa jaddati wa jaddatina. Ana khususan la ruhi ba nuridayah ba hafid ba asri ba Muhammad Mas'ud jami usulim afurahim aladzim sabukuna bil iman. Ya Allah maghfir lahum arhamu ma'afim afanu. Allahumma la tahrimna ajurahum ala tabtina ba'du maghfir lana walahum. Allahumma jalan qabram ratam radul jinan. Allahumma jalan qabram ratam radul jinan. Allahumma jalan qabram ratam radul jinan. Ilallah Muhammadur Rasulullah wa aqidhan usumat ma'ayna irja'a ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadih wadkhuli jannati rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذن الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.